sere enandiri onaku. Mereka berada.

bahu masing-masing. Thank you. salahku bang in peraulani kerekepeti ko ating kurusan mah ko peuak si kaul nati semampu mali bertepo mali begerdak gerene mutete kuku naik langit si atas aku putus tangan iwan lau pora lau pirem bebe ke langit kin payung gerbang caca gerene terjejak bumi kin tete kutong pon sebu gelah betamu pecah luah luah luah gerene berulah ikengerta gelah betamu pejan lagu si ngejaran iwan delut kolak gerenemu panting jak di ujung gerak minter ngebening ku serentuh bu ku daling siko berawang siku sayang di jejari si tepang rempang kayu pengejaran gerene musampi aku betapi gerene mu kini sini hati luah luah luah gerene berulang di kengeretan gelah betamu pecah gelah betamu pecah.

aku tertalu. Mupalak ni tangki, murelas ni cabang, mintarmu sirah ruas sorung tungku nasibmu. Kinto mok tupa gergel penghalang, kintung pun ibantu ngekinari-ari alas tetopa. Jalin, jalin, ini dan sawah pikuyu berdesu. Hari zaman ini. Rembek biku dagu. kesayangan dingin ko ngopo garang rakanu nason tuke pokondo kamu laning ko ngopo raja kagalan ibi angatasamu unang mahamut tangasih kemasimu rakanu halaga sayang anti gulimu nanti tempatkan rakanu ngomong tinggi nih dohora namu sangkir aku ngomong kasih kerja masa gerang apa berarti gigi sok si heran ada rojo karojo ngeplaku ije jentik uli pengen kegetik dengan ketola berasukusun susun susun susun susun susun susun dengan ketola berasukusun susun susun Aku yo bon sangka